Kalian ndongake wong mati, ndongake keluargane sing meninggal, dikirimi doa karo sedekahan. Wis ora usah tekok dalil, tekan wis jelas tekan, ndongake wong mati jelas tekan. Yen ora tekan, wong mati ora perlu disolati. Salat mayit niku tujuane ndongake kok. Takbir ketiga Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, mugi-mugi panjenengan ngapura piyambakipun. Sek urip apa wis mati? Sek urip apa wis mati? Berarti tekan ora didongake. Lha ngono kok repot-repot golek dalil. Sampeyan nek lewat makbaroh disunahne ngeluk salam. Salam iki artine ndongake. Assalamualaikum dar qaumin mukminin. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Heh, kuwi ndongake. Ayo sing disalami sing urip apa wis mati? Tekan ora? Lha nek ora tekan ora diperintahke karo Kanjeng Nabi. Malah wong no alam barzah niku semakin hidup. Indranya semakin tajam. Penglihatannya semakin tajam, pendengarannya makin tajam. Dadi jenengan leh zikir ndonga ten gene makbarah ngoten niku ten hei rungokne. Lirih-lirih mawon pun kepireng, mboten usah banter-banter wis krungu. Dadi nek uluk salam ya assalamualaikum darakumin mukminin wa inna insyaallah bikum lahikun. Ngono. Ora usah kok assalamualaikum ahlal kubur. Kayak ditekoke kancane, ngopo Mas kok banter banget? Nah kuburan sakmene ambane nek ora banter ora krungu kabeh ya ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ikhtara wastafa min baini akhyari ibadihi wa asfiyaihi al-mursalina wal-anbiya wa ja'ala khatimahum wa khatamahum sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sayyidal azkiya wa imamal atqiya wa ja'ala min ba'dihim warasatahum al-ulama fa'akrim bihim warithan wa mawrusa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-bararah wal fudala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatin minka wa maghfirati wa ridwan ya Hannanu ya Mannan ya Rahimu ya Rahman ya Daimal Ihsan. Amma ba'd, sadatal habaib wa sadatal masyayikh, para habib, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh yang ditakzimkan, yang senantiasa Allah muliakan, pejabat pemerintah, dalam semua tingkatan dan jajarannya, mulai dari Pemkot, dari pemerintah kecamatan, sampai kelurahan, tokoh-tokoh masyarakat, yang kita hormati, rekan-rekan panitia, segenap pengurus jamiah Nahdlatul Ulama, mulai tingkat cabang, majelis wakil cabang, ranting-ranting, berikut banom-banomnya, anggota TNI dan Polri bersama sahabat-sahabat Banser yang kita cintai, yang kita banggakan, Bapak, Ibu, jamaah sekalian yang sangat saya hormati, rahimakumullah, dalam rangka hormat peringatan satu peristiwa mukjizat di Isra Mi'rajkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dirangkai dengan hormat peringatan harlah Jamiah Nahdlatul Ulama di Musola Al Ansor Kertoharjo, dihadiri ribuan jamaah. Ini membuktikan bahwa NU makin besar, NU makin syiar, dan bahkan seluruh dunia itu mengenal NU. Saya kalau lagi ada agenda ngaji ke luar negeri, itu di bandara-bandara internasional hampir semua tertera tulisan NU Smoking. Di bandara Korea Selatan ada NU Smoking. Di bandara Taiwan juga ada NU Smoking. Mudah-mudahan NU makin ma'ruf, NU makin masyhur, NU makin dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal-awal pendirian jamiah ini, para kiai, para ulama bermusyawarah dengan agenda ingin membentuk satu wadah organisasi sebagai benteng sekaligus pilar pelaksanaan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ketika itu mulai diganggu oleh faham-faham Wahabi. Ringkes cerita, para kiai, para ulama mencari nama yang tepat untuk jamiah tersebut. Dikasih nama apa? Apakah Nahdul Ulama atau Nuhudul Ulama atau apa namanya? Sebagian kiai mengusulkan Nahdul Ulama, sebagian yang lain enggak menerima, jangan Nahdul, kurang mantep kalau Nahdul, pakai yang lebih mantep, Nuhudul Ulama. Sebab kalau Nuhud itu membacanya mulut kan kelihatan agak warek gitu. Nuhud. Dalam forum musyawarah tersebut, seorang kiai alim, Simbah Kiai Haji Alwi Abdul Aziz, berdasarkan hasil istikharah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mengusulkan sebuah nama Nahdlatul Ulama. Sebab kalau dilihat dari sudut pandang ilmu saraf, bahasa Indonesianya saraf, kalau bahasa Arabnya syaraf, tulisannya kan syaraf. Nahdun itu artinya bangkit, tapi masih tercerai berai, terpisah-pisah, bahasa Jepangnya perenco-perenco. Kalau nuhudun, nuhud itu artinya bangkit serentak tapi belum terarah, arahnya enggak jelas. Sedangkan nahdotun itu artinya bangkit serentak terarah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, bangkit serentak kompak terarah bekerja sama dan bersama-sama mempertahankan dan memperjuangkan Islam yang rahmatan lil alamin atas dasar haluan ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian nyari pasangan dari lafadz nahdotun, ini nahdotun titik-titik, sebab ini kan kalau dalam tata bahasa Arab namanya susunan idhofah. Yang tidak ngerti saya mohon pura-pura mantuk-mantuk gini. Baru ada mudhofnya, belum ada mudhof ilehnya. Ini nahdotun titik-titik. Apakah nahdotul ummah, kok koyok jenenge partai, apakah nahdotul umum atau nahdotul urunan atau nahdotul uring-uringan. Wes ringkes saja, disepakati nahdotul ulama. Kenapa dipilih kata ulama? Sebab ulama adalah pilar dari perjuangan dan perkembangan Islam di Indonesia yang dibawa oleh para habaib, yang dibawa oleh para wali hattal an sampai hari ini. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, lantas siapakah ulama yang betul-betul merupakan warasatul anbiya? Woi, apakah seperti yang lagi viral di medsos? Ada Syekh Ulo, ada Al-Mukarram Wedus. Katanya semua yang takut sama Allah itu ulama. Woi, iki ngrungokno ora to kisah jane? Bon, kula secara umum mawon, dalam trufanitas kefigurannya, gak ngerti ya wis pokoknya tak omong no. Ulama itu satu, rijalul ummah. Tolong ditirukan bareng-bareng. Sekali lagi. Nah, ini kalau bahasanya sahabat-sahabat Ansor, the spiritual leader, bareng. Ora iso. Tak ganti. Rijalul ummah bareng. Community leader. Kok community lemper? Pemimpin umat. Nek bahasane Sunan Kalijogo cah angon. Lah mimpin umat, mimpin masyarakat itu enggak mudah. Sulit, lebih gampang mimpin santri. Kalau saya misalnya diberi amanah untuk mimpin santri di pondok pesantren, gampang. Karena santri itu meskipun jumlahnya ribuan, semua pasti manut pada kiainya dalam satu komando. Kalau kiainya nyuruh ke barat, ribuan santri semua pasti ke barat, enggak akan ada yang berani ke timur, ke utara, ke selatan. Betul? Pokok yen kiyaine ngutus santrine ngalor, ribuan santri sedoyo ngaler, mboten wonten sing wantun ngulon, ngetan, ngidul. Tapi yen masyarakat repot. Jangankan menghadapi masyarakat yang banyak, ngadepi masyarakat yang satu desa saja sulit, jangankan satu desa, ngadepi umat yang ada di majelis ini saja susah diarahkan kok. Ada yang dari tadi kelihatan metenteng merhatiin saya, tapi gak dong entuk metenteng etok lah kayak kudung kuning kayak. Ono sing ketoke getolah-toleh orang gatekke ning najan tolah-toleh ya ora paham. Karena yang dihadapi masyarakat itu macam-macam, sehingga para wali, para ulama dalam mengislamkan masyarakat di Indonesia ini menggunakan pendekatan persuasif. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini agama, ini budaya, ini syariat, ini adat, ini islami, ini tradisi. Tidak dipertentangkan, tapi dijodohkan, dipadukan melalui apa yang disebut dengan akulturasi budaya, sehingga Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Dan bahkan satu-satunya negara di dunia ini yang agama mayoritas penduduknya berubah menjadi Islam tanpa perang hanya Indonesia. Ini catatan penting. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba kalau mendekati masyarakat itu bukan kok tradisi-tradisi langsung diberantas habis secara frontal, haram, kafir, syirik, bid'ah, ndak, perlahan-lahan. Mbok gak digatekke kok. Halo, halo. Bukan adat dan tradisinya yang diberantas secara frontal, tapi ajarannya. Gini-gini, coba kalau Sunan Derajat menasihati umat, kamu jangan sampai kalah sama kata, ojo nganti kalah karo kodok. Maksudnya pripun Mbah Yai Sunan? Lu kodok wae do gelem maca Quran kok, mosok menungso ra gelem maca Quran, nopo nggih kodok kok maca Quran? Bareng rampung udan nggone Blumbang, kodok disulap jeng Sunan maca Quran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafar. Lho kodoke kok ngalih mrene. Niku sing pinter ngaji, sing ora pati pinter ya mung maca qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Sana sing nyaut qul huwaili. Lah sing bodoh kaya sampeyan-sampeyan ngono kuwi ya. Qul in kuntum, qul in kuntum, qul in kuntum. Artine dikongkon sregep maca Quran. Lho Kanjeng Sunan Giri leh nasihati, sliramu aja nganti kalah karo tawon. Wong tawon ki sak waktu-waktu do zikir. Nyatane tenan, tawon mabur kae aja mbok kira ming ora. Kuwi zikir kuwi, nyebut asmane Allah terus-terusan. Istiqomah lah. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Yen ora percaya nyekel siji tempelke kupingmu. Rungokke. Engko ora wis nyetrum Allah ora ngono. Malah wonten ayat yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang di langit dan di bumi bertasbih memahasucikan Allah, diekspresikan dengan baik oleh bebek. Masuk menungso kok arep kalah karo bebek. Bebek iki rumangsamu suarane rak meng padahal kuwi maca tasbih subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah. Ora percaya ya wis. Sapi ahli syukur, nyatane rampung diparingi mangan, rampung diparingi ngombe, langsung ngucapke alhamdulillah. Apa persis? makasih. Betapa bijak para wali dalam memberikan ajaran-ajaran agama kepada masyarakat untuk menanamkan nasionalis dan patriotis. Lek sing wis rada akhir modern lak digawe hubbul waton minal iman, yalal waton yalal waton yalal waton, semangat nasionalis patriotis. Karena orang yang agamis itu pasti nasionalis. Orang kalau kecintaan kepada agamanya kuat, kecintaan kepada negara dan tanah airnya pasti kuat. Sehingga kalau kecintaan kepada negara dan tanah airnya lemah, kecintaan kepada agamanya pun perlu diragukan. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham napa mboten? Woi. Lek karo para wali diajarkan apa yang disebut dengan tahlilan. Weleh nyebut tahlilan nggih, tahlilan ngoten mawon warga Nahdiyin. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun ngingeti kula Mas, niku panitia mboten bakal nyuguhi sampean. Ngingeti kula mawon, gek waktu kita terbatas, selak mangke keturunan udan lho ya. Niki kula kalih ngempet udane kersane mboten mudhun niki. Mulane petentengan nganti meruntus niki. Lho apa diculke ben udan? Lah iya mangkane, gateke kula. Malah dong gak tek ke panitia kok. Wes kersane aku tak ngadeg wae. Ayo cepet bro. Pun leh tiang NU nggak ada tradisi tahlilan, yasinan, yo saya panggah ngingeti iki wae. Ya wis panjenengan leh nyebut nggih tahlilan yasinan mboten usah disebut ngangge asma lintune ngoten nggih. Ora usah kadek diganti sing kalimat thayyibah sing apa ya wis tahlilan yasinan. Niku tradisi, soalnya nek tahlilan mesti kabeh kalimat thayyibah, ning nek kalimat thayyibah durung karuan tahlilan. Rati gatek ke aku kok. Ngono sing nyuguhke nganti wong telu. Matur suwun. Kok mboten sekalian kiose diunggahke mriki. Cepet. Ajaran tahlilan itu ternyata penanaman semangat nasionalis dan patriotis. Wong tahlilan itu ya bisa ekspresi dari Pancasila. Siapa bilang Pancasila enggak sesuai dengan ajaran Islam? Kon ngaji meneh. Mbok gatokke dalil teko ayat Quran, teko hadis lengkap wonten niku Pancasila. Sing nyusun niku para ulama, para kiai, ora wong sing bodho-bodho kaya utekmu kuwi. Coba kalau kita kaitkan Pancasila satu ketuhanan yang maha esa. Lha wong tahlilan niku ya bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Itu ketuhanan yang maha esa. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Ketuhanan yang maha esa. Semua diajak untuk berketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang tahlilan ini manusia kabeh dan berperi kemanusiaan adil, jelas, semua sama kok, beradab, pasti berakhlakul karimah. Wong tahlilan ku adabe sae-sae. Ngantos sekarang sampai hari ini belum pernah terjadi tawuran antar jamaah tahlil. Belum pernah terjadi jamaah tahlil suguhane khomer, suguhane minuman yang memabukkan, enggak pernah ada. Wong janji gelem tahlilan, insyaallah akhlake apik. Wong ning tahlilan niku dididik kerukunan, dididik ukhuwah. Cobi ketemu ya jabat tangan, salaman, rangkul-rangkulan dengan senyum. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah. Salah satu ciri ahli surga iku wajhun malihun. Ketika ketemu wajahnya cerah, berseri-seri, malah dong ngingeti banser tak antemi siji-siji kowe engko. Iki nyopo to iki kok munggah-munggah peting keringan? Wes bro, wes, wes. La haula wala quwata illa billah. Dilanjut mboten niki? Mau panjenengan iki ya mboten purun gatekke aku kok. Sampai lali aku ngene. Wong tahlilan niku wajahnya cerah, berseri, bersahabat. Itu ciri ahli surga, ketemu senyum. Apa meneh? Tibae wong-wong ido pengen kesoting. Ana wong yang ketemu kok cerah, bersahabat, senyum, wajah indah, niku tandane ahli swarga. Kanjeng Nabi lah dawuh ngoten kok. Mula malaikat ridwan, malaikat penjaga surga niku selalu senyum. Wong nang donya kok gampang senyum, murah senyum. Kuwi wis mambu swarga. Sebalike penduduk neraka niku wajahe betutut, mesengut, merengut, pokoke raine ngelumpuk, cangkem irung bathuk dadi siji. Malaikat Malik niku mboten nate ngujeng, mboten nate senyum. Seumur hidupnya mulai diciptakan Allah sampai akhir zaman, malaikat Malik enggak pernah tersenyum. Sekali saja senyum. Waktu Rasulullah di Isra Mi'rajkan, papasan kali Kanjeng Nabi, senyum itu pun hanya sepintas. Ngono tok. Mulane nang donya kok ana wong angel senyum, merengut, betutut, kuwi tandane wis mambu neraka. Hindari orang itu. Nulari. Halo. Enggak percaya ya wis. Wong merengut, nyaprut, betutut niku nulari. Panjenengan ketemu tangga kok lambene maju lincip ngono. Otomatis lambemu ya kudu melu mencucu. Mulane hindari orang seperti itu. Lho wong tahlilan niku adabe apik-apik. Apik-apik salaman, rangkulan, pakaiane nutup aurat. Brukut-brukut, sarungan, jubahan, pakai baju. Pokoknya nutup aurat. Ibu-ibu ya brukut-brukut. Dereng nate wonten jamaah tahlil ibu-ibu nganggo BH tok dereng nate wonten. Beradab kok. Mula panjenengan yen purun nderek tahlilan ibu-ibu mesti adabe sae, mesti adabe sae. Wis tiga, persatuan Indonesia. Tahlilan mengajarkan persatuan, enggak peduli siapapun, apapun jabatannya, apapun status sosialnya, apapun etnisnya, dari manapun sukunya, bersatu jadi satu, namanya bersatu kok. Diajarkan ukhuwah, diajarkan persatuan Indonesia. Halo, halo, demi Allah, kapan seluruh lingkungan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia itu mengadakan jamaah tahlil, tahlil, tahlil, tahlil, tahlil, Indonesia akan tetap bersatu dan tidak akan bisa dipecah belah oleh kekuatan apapun. Makasih. Empat, kerakyatan. Tahlilan ini merakyat. Yang jadi pejabat ketika tahlilan gabung dengan rakyat, ngumpul karo rakyat, membaur dengan rakyat, yang dipimpin oleh lu gak apal nih, yang dipimpin oleh hikmat, yang mimpin tahlilan hikmat, Habib, Kiai, Bunyai, ulama. Monggo imam tahlil dipun suwun kanthi sanget fadilatil mukarrom Kiai Haji sinten mesti lekah habaib kiai ulama dereng nate wonten kok tahlilan diimami oleh germo mboten nate enten. Apa bandar togel, bandar sabu-sabu mimpin tahlilan gak ono. Kebijaksanaan itu luar biasa dalam permusyawaratan. Maka nilai ono masalah apa bisa dimusyawarahkan melalui tahlilan. Lingkungan kalau ada jamaah tahlil gak akan pernah terjadi gesekan antar warga masyarakat. Soalnya nilai ono persoalan bisa dimusyawarahkan pas melalui jamaah tahlilan. Perwakilan jelas, kalau ada undangan tahlilan orang punya hajat ya perwakilan satu keluarga yang berangkat mendatangi undangan tahlil satu orang saja. Budal kabeh bangkrut sing duwe gawe. Lima, keadilan berkat bagi seluruh rakyat. Lah sosial ini berkat sosial gitu loh. Oke, nah metode pendekatan persuasif memadukan antara sunnah propeti yang disebut dengan syariat dipadu dengan adat isti Istiadat kok isti'anah. Halo. Dilanjut. Dilanjut. Para wali, para ulama yang menyebarkan Islam di Indonesia tahu persis bahwa kultur masyarakat Indonesia beda dengan kultur masyarakat Arab, sehingga gaya berdakwah di Indonesia tidak sama dengan gaya berdakwah di Arab. Nyun ngapunten, kalau masyarakat Arab dulu mantan Yahudi, mantan Nasrani, sedangkan masyarakat Indonesia itu mantan Hindu, mantan Buddha, mantan kepercayaan, mantan kejawen, mantan kelenek. Yo kelenek niku yo bangsane Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Wetan, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro Pojokan, Mak Lampir, Nini Pelet, Grandong, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Oleh karenanya mengislamkan masyarakat di Indonesia dengan di Arab harus beda gayanya, lain budaya, lain gaya, bahkan lain daerah itu lain budaya, betul? Lain ladang, lain nyaut toh sayang. Mungkin ini sing wedok takoni Kertaharjo, sip cantik-cantik tapi oon. Lha wong ming dikon neruske lain ladang. Enggak oon jenenge. Teruske lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Lho lain daerah, lain budaya, lain tradisi. Seje desa mawa cara. Mula lek ngaji ten daerah wetanan mriko, carane nggih mboten sami kalih ten mriki. Lah nyuguhi ngombe ya wis loro ngono. Ten mriki kan koyok dilulu model. Niki panitia iki niat nek tak ombe kabeh aku mbek nanyang-nanyangen. Lho benten daerah niku benten budaya kok. Beda acara juga beda gaya. Ngapunten, ngapunten, ngapunten. Jenengan ngertos upacara. La haula wala quwata illa billah. Ngene dilokke oon nesu. Jenengan ngertos upacara? Ngertos. Gaya upacara ya seperti itu. Misalnya upacara bendera di Kecamatan Pekalongan Selatan, di halaman di lapangan Kecamatan Pekalongan Selatan, upacara bendera. Yang jadi inspektur upacara itu yang jabatannya paling tinggi, Pak Camat. Jadi inspektur upacara. Nah, di depan Pak Camat sebagai inspektur upacara itu ada namanya komandan upacara, sahabat banser. Kita di komandan upacara. Ketika upacara, gayanya banser sebagai komandan kudu wani getak camat. Enggak boleh takut. Ya karena itu upacara, bansernya harus kendel, lapor, upacara siap dilaksanakan. Camat digetak banser kayak untuk nesu. Engko pas camate, dadi apa kowe yang betak-betak aku? Seragamu doreng ra entuk bayaran, wani betak-betak aku. Niki camat bento jenenge ngene. Meskipun digetak kayak gitu, camate santai, laksanakan. Camat, lurah, pejabat, nek dadi inspektur nyantai mawon gayane. Walaupun bansere sebagai komandan, upacara cuk dilaksanakan. Nyantai leh mangsuli, laksanakan. Panjane camat, pejabat ora entuk kok kaya ngomong. Kaya ngene iki misale Pak Camat sambutane kok kaya gak pantes. Nggih. Pantese Pak Camat iki nyumbang. Makanya kula biasanya lek arep ngaji yo, terus ono sambutan pejabat niku kula simak betul-betul taip, perhatikan dengan seksama, tak enteni sambutane piye, metu dalile apa ora, kapan metu dalile, qala ta'ala qala nabi, tak tinggal mulih ngopo, lha kuwi wilayahku kok diserobot. Camat iki urusane ya pajak, KTP, KK, sensus penduduk. Wis ngono wae, nyapa camat kok melu kula taala. Kuwi wilayahe kiai kuwi. Kula enten sambutan pejabat dalil lak tinggal mulih ben diceramahi pejabate dhewe ngono. Lah, camat niku dadi inspektur digetak karo banser sebagai komandan upacara. Laksanakan. Lho wis nyantese digetak mulih. Jup. Laksanakan. Kudu ngono. Lho banser ya kudu kendel, ora entuk kok diaturi karo inspektur. Laksanakan. Insyaallah, Pak. Nyuwun donga pangestunipun nggih. Upacara badhe kula pimpin. Yo gak ya kudu. Jup. Laksanakan. Itu gaya upacara. Tapi kok nek sahabat banser sowan nang daleme Pak Camat, ora entuk nganggo gaya upacara. Misalnya arep damel event, butuh dana, butuh biaya, ngajukke proposal nyuwun bantuan ten Pak Camat. Niku ya kudu nganggo gaya silaturahim. Ora entuk nganggo gaya upacara. Camat, iki proposal. Njaluk duit, nggo bantuan dana. Gak dikai, tak antemi. Ora mulih bansere. Gayane kudu silaturahim. Nun sewu Pak Camat, kepareng badhe matur saderengipun nyuwun agungipun pangapunten. Kula sakonco sahabat-sahabat banser menika sowan silaturahim wonten dalemipun Pak Camat. Lho ngono. Mbok paham mbok ora? Paham mboten? Lho, para wali paham betul kalau masyarakat Jawa kulturnya seperti itu. Lesannya makne sulit melafatkan huruf Arab, sehingga kalau ada lapangan yang luas itu tempatnya orang yang bermacam-macam. Asline iku jenenge al-laun, al-laun, al-laun artine macem, al-laun macem, karena di alun-alun itu tempatnya orang macam-macam. Lalesan orang Jawa mau ngucap al-laun, al-laun kesuwen. Diambil mudahnya dadi alun-alun. Mau ngucap syahadatain gak iso, ilat Jawa dikongkon fasih syahadatain angel dadi sekaten. Arep ngunekke kalimah syahadah repot kalimo sodo. Halo. Yo gek padha wae mung beda logat kok. Beda logat. Nek arepe syamir khairan fatrukil bagha. Niki nek ilatmu lak repot to. Syamir dadi Semar. Khairon diwaca gareng. Fatruk dadi Petruk. Bagha dadi Bagong. Dadi asline syamir khairan fatrukil bagha. Kenek wong Kertoharjo dadi Semar gareng Petruk Bagong. Nih. Kalian dongake wong mati, dongake keluargane sing meninggal dikirimi doa karo sedekahan. Wis ora usah tekok dalil, tekan wis jelas tekan, dongake wong mati jelas tekan. Yen ora tekan, wong mati ora perlu disolati. Salat mayit niku tujuane dongake kok. Takbir ketiga Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, mugi-mugi panjenengan ngapura piyambakipun. Sek urip apa wis mati? Sek urip apa wis mati? Berarti tekan pora didongake. Lha ngono kok repot-repot golek dalil. Sampeyan nek lewat makbaroh disunahne nguluk salam. Salam iki artine ndongake. Assalamualaikum daro qaumin mukminin. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Heh, kuwi ndongake. Ayo sing disalami sing urip apa wis mati? Tekan pora. Lha nek ora tekan ora diperintahke karo Kanjeng Nabi. Malah wong no alam barzah niku semakin hidup. Indranya semakin tajam. Penglihatannya semakin tajam, pendengarannya makin tajam. Dadi jenengan leh zikir ndonga ten gene makbarah ngoten niku ten hei rungokne. Lirih-lirih mawon pun kepireng, mboten usah banter-banter wis krungu. Dadi nek uluk salam ya assalamualaikum daraqomin mukminin wa in insyaallah bikum lahikun. Ngono. Ora usah kok assalamualaikum ahlal kubur. Kayak ditekoke kancane, ngopo Mas kok banter banget? Nah kuburan sak meneh ambane nek ora banter ora krungu kabeh ya ngono. Ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, iya. Lho kuwi lek sedekahan diparingi jajan sing disebut apem. Jajane modele gembuk-gembuk kenceng kuwi lho. Ngerti to nggih apem nggih? Senenganmu kuwi. Modele gembuk-gembuk. Gembuk-gembuk atos. Iya gembuk-gembuk atos. Lho kuwi asline teko bahasa Arab, afwun. Maknane pangapura, ampunan. Niki tafaul to. Sing dislameti sing disedekahi ku bentuk pangapurane Gusti Allah, disedekahi, didongake. Ngono. Lah mergo arep ngoneke afwun kok angele dicupuk gampange dadi apem. Mula nganti saat niki pokoke ning gembuk-gembuk atos ya diarani apem. Yen wis to wis. Yen kanggo bocah cilik, harapane ben bekti karo wong tuwa loro, wali walidaya bahasa Arabe. Mula diulangi donga, Rabbighfirli wali walidaya. Angel ngunekke wali walidaya wali wal wali wal wali wal wali wal wali wal. Nah, terciptalah jajane wali wal. Mula lek nyelameti bocah cilik kuwi ana wali wale. Iki ana dasare kabeh ora mung ngawur-ngawuran mboten. Wek diulangi donga Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Angel Rabbana la tuzigh qulubana gak iso muni yo gaweke kulup-kulupan. Pokoke nek dijalurke departemen perbadokan niku gampang paham. Sekali lagi melalui ya melalui pendekatan persuasif akulturasi budaya ngeten. Jadi koyok mau hui salam, mengucapkan salam itu anjuran. Tapi gaya dalam mengucapkan salam itu namanya budaya. Ngeten, rungokne. La haula wala quwata illa billah. Mengucapkan salam itu anjuran, perintah. Tapi gaya dalam mengucapkan salam itu namanya budaya. Kalau di kita, masyarakat kita, kalau mengucapkan salam kan nadanya pelan. Assalamualaikum. Apalagi santri ketemu kiai sambil bungkuk. Assalamualaikum. Gayanya gitu. Kalau simpangan ya, Assalamualaikum Mbak Nandi. Assalamualaikum. Nanti namu gayanya lagi beda, beda lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Beda lagi kan? Nanti orang mau ceramah, gayanya beda lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, penyanyi, artis, salamnya beda lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadi tuh dawa banget kuwi nek penyanyi. Nek kowe ora entuk tiru ngono, lah aku ceramah kok aku salam nganggo kaya penyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki Kiai Edian iki mesti ngono. Kalau di Arab dengan nada tinggi sambil mengangkat kedua tangan, Assalamualaikum. Arab. Jadi ketemu Assalamualaikum. Ayo coba sampean ketemu Kiai Sepuh ngucap salam gaya Arab. Mbah Yai, Assalamualaikum. Orang ngira dijawab karo Mbah Yai. Mesti Mbah Yai mikir, bocah iki mulai kapan iki. Apa salah salamnya? Enggak, bukan salamnya yang salah. Gayamu dalam mengucapkan salam yang salah. Paham? Lek ning Arab kono ora masalah sampean ketemu karo Syekh. Assalamualaikum Syekh, gak masalah. Tapi lek ning kene. Paham ora? Salaman anjuran, gaya dalam salaman budaya namanya. Nek cara kene karo kanca ya biasa. Assalamualaikum ngene. Lah nek karo kiai nyucup wolak-walik. Kadang sampai kiyu. Dicandak cek wolak-walik. Kayak orang yang apa-apa ini babar pisang. ana sing diusep-usep-usep gak karo-karoan. Lah nek Eropa kan gayane terus rakut-rakutan cek terus cipika-cipiki iki. Nek. Kuwi ketoke kok pengen karo aku kuwi. Aku sing emoh. Lah nek padha ulamae rangkul-rangkulan ngono kuwi, nek sampean yo ora entuk tiru. Kelasmu ketemu Habib wis alaman njaluk rangkul-rangkulan kowe. Kowe ora kelas. Ya nyucup tangane ngono ora usah. Ngene. Aku dadi Habibe tak jongkrokno kowe. Kula niku paling susah kadang-kadang ngono wong sing modele SKSD, sok kenal sok deket. Sik nembe nduki, arep ora gelem ki dianggap sombong, arep gelem ki keri kabeh. Ya ki ambune wangi ngono kadang ambune tengik pengok. Lah nek kiai Habib mesti wangine ora ngira ora. Mergo sunah Rasul nganggo parfum, nganggo minyak wangi mesti niku nek para kiai ketara kiai niku ambune wangi. Ora ana kiai tengik ora ana. Lah terus melek iya. Loh. Kuwi nek cara arek nek cara cara Iran kono. Salamane salaman iku cek. Dadi tangan iki wae cek terus pundak ngene terus tangane sing tengen iki ngetak sirah cetok ngene. Dadi ngerangkul karo sirahe dicetok. Jangkep ping 100 yo mumet to. Cetok. Ya jal sampean ketemu karo Kapolres salaman gaya Iran. Regapiun terus sirahe cetok ngene. Ndelosor sampean. Bukan salah salamannya, salah gaya. Mulane mohon maaf, kenapa Amrozi dihukum mati, Imam Samudra dihukum mati? Bukan salah Islamnya. Tapi salah gaya. Gaya Islam Timur Tengah, gaya Islam Syria, gaya Islam Irak dibawa ke Indonesia. Resiko hukuman mati, gak cocok, Bro. Makanya sama nek rumangsa gak cocok karo gaya Indonesia. Gak cocok karo Pancasila. Ya aja manggon ning Indonesia. Minggat to negara ndi sing menurutmu cocok. Ora usah repot-repot. Weh. Kabeh-kabeh disalahke. Syirik haram, hormat bendera merah putih syirik. Ngene kok syirik iki. Ngaji meneh mangkel aku. Nyucup tangane Habib, nyucup tangane kiai syirik. Berarti we nyosori bojomu ya syirik we. Anyel aku ngono. Gampang banget sirak-sirik. Wes. Eh, ora melu nyangoni ora usah cerewet. Karing ngrungokke rewel. Aku tahu kamu sayang banget sama aku. Aku ada bukti kok, buktinya apa? Di HP kamu ada aku. Padahal suami kamu enggak ada di situ. Wes yang kedua sekarang. Lah nomor siji ulama niku kudu rijalul ummah, kudu iso ngomong masyarakat. Sehingga dadi ulama no kota karo dadi ulama no desa, gayanya beda karena masyarakat yang dihadapi berbeda. Kiai kota sama kiai desa itu gayanya beda. Nah, jadi kiai nang desa paling ngadepi masyarakat pertanyaane, Mbah Yai, salat subuh niku sing leres ndamel kunut napa mboten? Mbah Yai niki wonten taun wonten wabah ngeten niki kunut nazilahe pripun? Pertanyaane rak ngono to. Mbah Yai, zakate gabah niku pinten? Pertanyaane mung ngono kuwi. Mbah Yai, ngetutke mayit nang kuburan niku sing bener no ngarepe mayit apa nggo ngurine mayit? Kadang ono sing tekok ngono kuwi. Aku ya tak jawab sak karepmu. Ngarepe kenek gurine kenek sing penting mayite aja mbok idek-idek aku sing ngono. Ngeterke kok mbok gegeri. Tapi kalau dadi kiai ten kota, masyarakat yang dihadapi lebih modern, pertanyaannya juga modern. Kiai, bagaimana hukumnya nikah lewat internet? No. Jare kiai, boleh enggak apa-apa. Tapi karena nikahnya lewat internet, maka jimaknya juga lewat internet. Gimana caranya? Download. Usaha iki aneh-aneh ae kok. Ngono kuwi terus kok digawe. Nek ngono video callan ae lak wis dadi wisan ngono, lak ngono. Wong ya wis ketok raine, usah ngomongan ngono. Woi. Woi. Mulane ngaji yo. Nomor loro saiki gak rampung ngono iki. Ulama itu. Nah saiki sing nomor loro, sing nomor loro, sing nomor loro. Rijaluddin bareng. Mana? Nah, iki bahasa kerennya spiritual leader. Astaghfirullahaladzim. Mas gak iso ya wis. Mempunyai daya spirit ishadur ruh, ishadun nafas. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi enggak ada sambungan roh datang Gusti Allah. Makanya ngapunten-ngapunten nggih. Kula padha dongane tapi mandine mboten sami. Kula lek ten kene desa-desa niku enten kiai-kiai sepuh, kiai-kiai kampung donga. Najan ora pati fasih, kula leh amin khusyuk kula. Amin ya Rabb, istijib doa ya Rabb. Amin ya Rabb. Walaupun leh donga ora fasih. Allahumma inna nasaluka salamatan piddin wang apia tampil jasadi ngejiada tampil ngilmi berberoka tampil rejeki tobatang kobelal maut rokematan ngindal maut. Aku leh amin tenanan aku ini mergo ikhlas resik bersih nyambung yang kiai-kiai kota yang nacan fasih robbana ajina dunia hasan wa fil akhirati hasan ilah muni khoi nganti ndil-ndil merotol wa qina aku gah aku kon ngamini sekedar ngatong ben pantes ngono ngopo soalnya sing robbana ajina niku biasane wis pinter gawe proposal wani ngrubah kuitansi nah sing sik Allahumma inna nasaluka salamatan piddin kuwi ora kenal proposal. Orang ngerti kwitansi. Sama di dalam dakwah tapi beda di dalam ijabah. Dongane podo mandine beda. Woi. Woi. Mergo nyambunge nang Allah beda. Sehingga saya pernah punya satu rumus kayak gini, apa di tangan siapa bisa berbeda di dalam fungsi apa karena siapa. Tak beleni, tak beleni. Rungokke, engko gawean status. Apa di tangan siapa bisa berbeda di dalam fungsi apa karena siapa? Bingung ya wis. Tongkat nek dicekel Mbah Khalil Bangkalan, diaturke Mbah Hasyim Asy'ari melalui perantara Mbah As'ad Samsul Arifin iso dadi jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tapi lek tongkat ning tanganmu, nggo golek utis. Tongkat di tangan Nabi Musa bisa membelah lautan. Wa alqi asak, begitu dipukulkan ke laut, jedek. Lah tongkat dipukul ke laut ya jedek to, masa kok crut ngono. Kuwi rak tongkate bojomu. Laut terbelah. Hei, iki sing hebat iki dudu tongkate, sing nyekel tongkat sing hebat. Di tangan siapa itu tongkat? Kok umpama tongkate Nabi Musa sampai saiki jeh, terus sing nyekel cah kae. Mbok gepoke kae kali-kali cilik cetet ngono, jegura kelelep kowe. Paham ora? Ketika tongkat itu yang pegang Nabi Musa tandeng karo tukang sihire Raja Fir'aun diuncalke yang alun-alun jedet dadi ular besar keloket keloket keloket keloket semua ular-ular ciptaannya tukang sihir Raja Fir'aun ludes dimakan habis. Nek tongkat kuwi umpama ijeh kok sing nyekel cah kuwi mbok uncalke nang lapangan ya meneng tongkate sing keloket-keloket tongkatmu dhewe kuwi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi berhijrah dikejar sama orang kafir Quraisy namanya Duksur. Ketangkep, bukannya ketangkep, ketututan, ditodong pakai pedang. Udah di leher. Ditanya, "Man a'anak ya Muhammad?" Siapa yang menolongmu kalau sudah seperti ini? Rasulullah hanya mengucapkan satu lafaz, "Allah." Ini pedangnya Duksur langsung jatuh. Duksur geblak, tak sadar kurang lebih setengah jam. Cuma mendengar kalimat Allah dari lesan Rasulullah. Ayo coba sampean lakon yang pasar. Gawa duit. Mari ngono ditodong karo wong pisau, lading, pisau. Pepet ke weteng. Ayo sapa sing nulung awakmu? Jawab apa? Allah, bris, ambles. Ngucap Allahnya sama, tapi cangkemnya kan enggak sama. Paham betul? Ya Allah. Maka iya. Mak nggih sayang nggih. Maka lambang dan simbol Nahdlatul Ulama itu. Itu loh. Itu bukan asal-asalan. Ya kalau bikin lambang partai gampang. Kayak lambang tekek kena. Kayak gambar kodok kena. Partai aja loh. Kayak gambar coro kena. Tapi ini sebuah jam'iyah, ijtima'iyah, waddiniyah. Ini bikin lambang itu gak asal-asalan. Mbah Yai Ridwan Abdullah, Allahu Yarham, yang membuat lambang itu istikharah, istikharah, dan terus istikharah. Dipasrahi karo Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Yai Ridwan, penjenengan engkang ahli di bidang lukisan. Tolong penjenengan damel gambar kangge simbol dan lambang organisasi ini, jam'iyah ini. Itu sampai muktamar yang kedua di Surabaya, gambar dan lambang itu belum jadi. Soalnya gak berani sembarangan. Mbah Yai Ridwan Abdullah niku istikharah, istikharah, dan istikharah, wudhu sholat berkali-kali. Halo? Halo? Hingga pada suatu malam, sekitar jam 2 lewat 13 menit, beliau setelah istikharah melihat gambar lambang NU itu ada di langit. Loh, keren. Dadi NU gambarnya wis tau mampir no langit, bro. Yang digambar persis dengan yang dilihat Mbah Yai Ridwan dalam mimpinya itu, atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah itu ada gambar peta dunia. Maka Nahdlatul Ulama harus membawa perdamaian untuk dunia. Yang paling diketokkan itu Pulau Indonesia. Artinya, wahai warga NU, wahai Nahdiyin Nahdiyat, kalian adalah warga negara Republik Indonesia. Kalian tinggal di Indonesia, kalian hidup di Indonesia, maka gayamu harus Indonesia. Jangan bergaya ke barat-baratan, gak usah endel. Wih, Indonesia nyelok ke anak ya, ibu ngono ae, enggak usah mama. Mama. Dah, berangkat sekolah yang pinter sayang, enggak boleh nakal. Mama enggak bisa nganter hari ini, mama mau tandur. Papamu nanti enggak bisa jemput juga, papa lagi ngarit. Ibu ngono. Endel. Tuh. Mang tingali to. Wahabae pi wong Arab, mergo pancen keturunan Arab. Tapi manggone nang Pekalongan gayane gaya Pekalongan, yo pakai baju koko, yo pakai sarung, pakai jubah nek Jumatan nek ngene. Mergo apa? Yo yo ngono kuwi. Lah sehingga sampai ada yang mengatakan, "Lho berarti harus pakai gamis." Bahasane saiki kan gua ya gamis ngono. Harus pakai seperti itu, Rasulullah pakaiannya kan seperti itu. Weh, jangan salah, Rasulullah menghargai budaya lokal. Karena Rasulullah hidupnya di Arab, maka Rasulullah pakai pakaian gaya Arab. Eh, mbok paham mbok ora diomong ini. Standar dalam berpakaian menurut Islam itu kan satu, nutup aurat, dua, sopan, tiga, suci. Udah, soal model terserah, yang penting nutup aurat, sopan, suci. Rasulullah kok pakai jubah, pakai sorban? Itu gaya pakaiannya masyarakat Arab, karena Rasulullah hidupnya di Arab. Oke, aku pakai pakaian seperti ini. Lo andaikan Rasulullah hidupnya di Pekalongan, yo pakai pakaian gaya Pekalongan, yang nutup aurat, yang sopan, yang suci. Halo, paham betul? Makanya perlu diingat, yang pakai jubah, pakai sorban, enggak mesti nyontoh Rasulullah. Wong yang berpakaian jubahan, sorbanan bukan Rasulullah. Abu Jahal ya seperti itu pakaiannya. Abu Jahal ya jubahan, ya sorbanan. Makanya sama lek jubahan, sorbanan ki nyontoh Rasulullah apa nyontoh Abu Jahal? Kalau nyontoh Rasulullah, jubahan, sorbanan, wajah cerah, indah, bersahabat, penuh senyum, mengajak kedamaian, menebarkan keselamatan. Surbanan, jubahan, wajahnya kereng, angker, matanya mendolo, Abu Jahal. Woi, gak boleh pakai jubah. Bagus ya apabila gak boleh. Taman sholat jamaah pakai jubah, sip. Jumatan pakai jubah, sip. Zikir, sholawatan pakai jubah, sip. Menek kelopo jubahan. Gue dong untuk kelopo, yang kelopo muloro meletus karo. Woi. Sehingga kita diperintah mencontoh Rasulullah itu dalam hal apanya? Akhlaknya. Taman arep nyontoh Kanjeng Nabi dalam hal wajahnya. Demi Allah ra ngarah iso. Rasulullah sempurna ketampanannya. Rupamu? Arep nyontoh Kanjeng Nabi posturnya, gagahnya. Demi Allah enggak akan bisa. Rasulullah sempurna, gagah, gentle, sempurna tanpa cacat sedikit pun. Potonganmu? Sayak-sayak ngono. Ora dikongkon nyonto ngono kuwine, kongkon nyonto akhlake. Understand? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke. Nah, salat juga begitu. Salat iya ya Allah. Gak entuk rampung piye karepe? Tak terangno kuwi sik. Woi. Kuwi sik. Lah itu peta dunia itu diikat pakai tali. Lha wong kene ngarani apa? Napa? Lek wetanen tambang. Cara kene apa kuwi? Oh, dadung. Dadung. Oh, tambang ya wis, wis gayamu. Dengan itu gak sembarangan lho itu. Itu leker-lekernya kalau dihitung jumlahnya 99 sebagai simbol Asmaul Husna. Tambang itu leker-lekerannya 99, terus menjuntai dua kanan dan kiri sebagai simbol hablum minallah hablum minannas. Artinya warga Nahdiyin Nahdiyat, wong NU niku hablum minallahnya harus bagus, hablum minannasnya juga harus bagus. Rungokne to sayang. Hablum minannas apik. Ya sare sumeh hajar serawong nyedulur membaur grapyak semanak seneng tolong lomo nek karo sedulur tapi ora salat. Wonten mboten? Wong eta kok? La haula wala quwata illa billah. Ramadan ndak gelem poso. Ngono ku yo gak bener. Utawa ngapunten. Wo salate top. Khusyuk le sujud sampai bathuke benjut. Dikir nganti lambene jedir, poso bendino, sedekah nyahnyo, berangkat haji tiap tahun. Budal umroh seminggu 5 kali. Iso omahe Mekah kok. Tapi ternyata karo sedulur ndak akur, karo tonggo ndak gelem rukun. Ya percuma. Dan seterusnya. Jadi ada nilai spirit, isyhadur ruh. Salat itu mi'rajul mukminin. Gerakannya entul-entul jadi duli-gulik ndut-ndut. Gobek-gobek terakhir itu kerangka. Makanya sampean jangan pernah mengatakan nek wis kelase wong Pekalongan lho. Ketika sampean sudah Allahu Akbar, entul-entul jenjedi duli-gulik ndudut gobek-gobek, sampean bilang sampean sudah sholat, entar dulu. Itu mungkin baru kerangkanya sholat, tapi isinya ndak, karena ndak isyhad, karena ndak nyambung. Namanya sholat ma'al ghaflah. Walaupun leh ngelafatkan niat di fase-fase ke ushen nawaitu ushen ushen di fardul mulai takbiratul ihram sampai melungker Allahu Akbar. Mungkin tekan kabiru walhamdulillahi kathiru mudan terus ngene iki kain dipepe yo gak garing ngene. Acur batik-batik iki kok. Aku nyebut batik ngene karepku ben digawani karo panitia. Lho kene nggone batik gek saiki tak sindir aku nggae kelambi yo batik. Pemane kene nggone batik, rampung ngaji nggone nggon batik, kok gak digawani batik? Berarti yo. Lho kula niku nek ngaji teng daerah Malang, wilayah buah to mriko. Ngono iki mulih mobil kula kebak buah, apel, jeruk, manggis macem-macem. Ngono diomongi kok ngaji nang daerah Batu bloke sayur. Ini mulai mobil kula kebek sayur dan ini kudus sih jenang mulai nggak digawani jenang ini kene nggon batik kok atri mau digawani pisang yang nggon kokeh yang paling sedih nih kula nek ngaji no daerah pegunungan nggon watu. Sholat itu miniatur manajemen kepribadian. Iya sekalian digabung karo Isra Mi'raj pengacarane gabungan. Tapi waktunya enggak memadai gimana cukupi. Sholat. Iya. Yo cok karo nesu ngono to Bu kok malah aku dinusun terus. Sampan ku opo ku. Bojoku wae ora tau nyaprut model ngono. Ngongkon terus ya terus ning aja ngono. Aku ya ngerti wong wedok yen wis krasa enak terus mau wis ngono ku ya ngerti. Ning mbok gayane sing apik. Terus ngono aja terus. Aja ngono. Sing dhuwur iki ya katok. Ngono nyang ngisor kari terus sing apik carane. Nekane karo mecicil kok. Terus. Nang ngisor kok ngono gayane. Tinggal medun kok. Pun ngapunten. Lho kenapa salat itu miniatur manajemen kepribadian? Ya, karena saat salat kita dituntut untuk khusyuk dalam tiga hal. Khusyuk hati, khusyuk otak, khusyuk otot. Khusyuk rasa, khusyuk rasio. Khusyuk raga. Mbah paham mbah enggak ngene iki. Hoi. Lah padahal kuwi angel. Makane ngapunten nggih, panjenengan salati judhone jamaah. Wis ngono wae. Sehingga Rasulullah menganjurkan untuk berjamaah dan Rasulullah sepanjang hidupnya salat maktubah selalu berjamaah. Tak baleni. Pengumuman kita itu jodohnya kalau sholat maktubah ya berjamaah. Kalau enggak berjamaah mengkhawatirkan apa diterima apa enggak sholat kita. Maka dianjurkan untuk berjamaah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hidupnya kalau sholat maktubah selalu berjamaah. Imam Madhab 4 itu yang mengatakan jamaah sholat berjamaah sunnah maktubah itu cuma Imam Syafi'i saja. Yang tiga Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali mengatakan fardu hukumnya. Mikir wonge. Lah ya, lah toh tahu semuanya fadilah, kalau soal fadilah semua tahulah. Kalau sendirian satu jamaah 27 wis gampangane ngono. Walaupun ini 27 darajah wa fi riwayatin 25 darajah. Nah, 25 darajah. Halo. Wes gampangane 1 sama 27. Sekarang saya tanya, tolong dijawab. Misalnya Bapak Ibu, Saudara, panjenengan jualan batik. Batik nggone kene kok. Gudeg gak mungkin. Batik, panjenengan misalnya jualan batik. Iya, batik. Siap e panitia, siap ono. Misale lho iki wae nggo batik kok. Misale panjenengan iya kuwi anake kudu nguyuh kuwi. Panjenengan misale rungokne to sayang. Panjenengan misale jualan batik, rungokne. Kalau panjenengan jual di rumah, laku 1 juta. Tapi kalau mau jalan sedikit ke pasar, laku 27 juta. Ayo kira-kira dijual di rumah apa di pasar? Waras. Waras. Pilih 1 juta apa 27 juta? Waras. Saiki ngerti, ngerti, ngerti. Jual batik kalau di rumah lakunya cuma 1 juta, kalau mau jalan dikit ke pasar lakunya 27 juta. Kok pilih di rumah, kok pilih 1 juta? Waras apa edan? Banter, waras apa edan? Edan. Ngerti toh? Nek sholat sendiri di rumah siji. Lek gelem laku sithik nyang masjid 27. Jamaah nyang masjid, edan apa waras? Waras. Ngerti, ngerti, ngerti. Nek sholat ijen nyang omah entuk 1. Nek gelem laku sithik tekan masjid entuk 27. Lah kok sholate ning omah ijen? Waras apa edan? Waras apa edan? Ayo saiki wong Kertoharjo, sholate oke sing jamaah nang masjid apa oke sing ning omah? Berarti wong Kertoharjo iki oke sing waras apa oke sing edan? Para edan-edan sekalian. Lho piye to? Gek tak baleni meleh. Kula panjenengan ya kalau kangen nanti malam datang lagi dong. Kan deket ntar malam cuman sini loh. Datang ya. Kalau emang ngaku sayang sama aku jangan sampai enggak datang. Lek sholat ijen ngapunten ngapunten. Oke gak keterima nggih ngoten niku. Ngapunten nggih, ngapunten, ngapunten. Sing rawuhen mriki niki sedaya, sedaya. Wis padha kabeh, kabeh. Termasuk sing lungguh nang isore tenda kono kuwi, sing lungguh kursi, padha, padha. Ya mung bedane kono rondo sugih kene melarat ngono ae. Lek sampean sugih lungguhmu nang kono, Bro. Mergo ora sugih diklemprakke nang kene iki ngono. Terima-terimake wis ngono. Tapi kalau dalam pandangan Allah sama Ben nesu ya Ben ukurannya bukan itu. Kalau dalam pandangan Allah ngapunten ngapunten ngain aku dikai kursi sementara tok tak lungguhi menghargai panitia rampung kui ngadek aku menghargai dirimu bahkan disuguhi semene oke rata ombe wedi anyangan-anyangan ngapunten sing rawuh nang kene iki kabeh nek salat ngapunten nggih 90% ngelamun. Nggih napa nggih? Padha. Lah aku ya iya kok. Padha kula nggih ngoten. Wis kabeh alhamdulillah katsir. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarasun. Iki engko oleh batik apa ora iki njeneng. Allahu akbar nggih. Pekalongan iki nggon batik. Allah liwan hamidah. Gawani aku mosok sing elek ya gak pantes. Allahu akbar. Mestine ya sing apik lah. Allahu akbar kek bojoku bareng senengane ya batik. Ya mikir ngono. Apa maneh mau ditransitke ya nggone nggon batik. Aku arep istirahat ngelirik. Oke batik iki. Lho ngene iki aku ngomong batik batik Pekalongan biar lebih mendunia. Ngono lho. Lha iki nek ceramah Anwar Zahid kan viewersnya kan banyak to. Akhirnya kan semakin dikenal iki kok batik-batik pas Pekalongan. Oh, Pekalongan ini terkenal batiknya tambah apik, tambah terkenal. Jadi umpama cara gawani batik ora rugi. Kan melu nyponsorke. Makanya aku ngaji yo nganggo batik. Engko bengi wis ganti ora batik wisan. Ya beda lakone kok engko ngajiku padha ra? Padha karo mang ra ngono. Ya beda ngaji kene karo kono materinya harus beda. Lah nek trimo muter kaset bareng ngaji ning kene diunekke meneh ning kono, akeh tunggale. Nek kula mriki karo engko bengi beda, mangkane larang. Dadi lho nek pengen murah ya aja ngundang aku. Modenmu kon ceramah dhewe. Ngeyel ae. Lho nek salat model ngono kok apa ya ketrima to? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik. Allah enggak mau menerima kecuali yang baik-baik. Selektif banget Allah. Kalau enggak bener-bener baik, Allah enggak mau terima. Apa iya? Iya. Allah maha baik, Allah enggak mau menerima kecuali yang baik-baik. Allah maha suci, Allah enggak mau menerima yang kotor-kotor. Gusti Allah ki maha pinter, maha segalanya. Cara pilih-pilih ya pantes. Wong sampeyan sing ora pinter wae pilih-pilih kok. Nggih mboten? Sama nak ora pinter to? Alah ngomong nggih no lho ben cepet urusane kok. Tak baleni, sampeyan ra ora pinter to? Sama ra bodoh to? Padha. Ngono wae pilih-pilih kok, milih sing apik. Tuku klambi yang milih sing banterono to batik yang milih sing lho ibu-ibu tuku jilbab yang milih sing tuku buah yang milih sing ayo mas-mas milih golek bojo yang milih sing lho golek mantu yang milih sing golek besan yang milih sing golek kiai penceramah yang milih sing lho nganti kon ngantri telung tahunnya gelem kok. Tapi nek apik ku ya larang. Sampean sing ora pati pinter wae milih sing apik, apa maneh Allah yang maha pinter, maha segalanya. Milih sing apik banget yen ora apik banget ora diterima karo Gusti Allah. Paham? Paham? Allah maha segalanya, maha kaya. Pilih-pilih pantas wong sampean sing ora tek sugih milih-milih kok. Manganmu lak milih-milih padahal sampean ora sugih. Wong melarati lho wong ora duwe, mangane milih-milih kok ning pilihane ora pati akeh. Tapi milih, apa maneh yang kaya maha segalanya, milih, maka kalau tidak bagus kualitasnya, Allah enggak mau nerima. Lah nek salate kula sampean model ngono kuwi apa ya katrima? Khudur ndak, khudu' ndak, khusyuk ndak. Makane jodone jamaah, lek jamaah akeh katrimane. Dalam berjamaah itu misalnya sampean ora khusyuk, imame khusyuk, kabeh ketulis khusyuk. Ini fadilahnya jamaah. Sampean ndak khusyuk, imamnya ndak khusyuk. Ada salah satu makmum yang khusyuk, semua ketulis khusyuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini enaknya jamaah. Udah sekarang sampean ndak khusyuk, imam juga ndak khusyuk. Makmum satu pun enggak ada yang khusyuk sama sekali. Tapi dalam membentuk soft barisan sholat berjamaah itu lurus rapat, semua tertulis khusyuk. Sehingga kalau mau sholat berjamaah, imam dianjurkan untuk menghadap ke jamaah, ke makmum, kasih komando sawu shufufakum fa inna taswiyata shaffi min tamamis shalah. Lek gaya nduk kene, gaya teng kene Masjidil Haram niko kan ba'da iqamah niko Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Imam langsung kasih komen, enak nek ora penak ya ora laris omongan ngono. Pokoknya nek wis rampung la ilaha illallah, imam bilang istamu shufufakum masuddul khalal, guyu dia omong istamu ala takhtinifu, kayane sudes. Nek cara kene yang ngono mau, kalau bahasa Arab kok jamaahe enggak mudeng ya enggak harus pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia. Para jamaah sekalian, mohon softnya diluruskan dan rapat. Kalau soft depan masih ada yang longgar kosong, tolong harap diisi. Ngono tau cara Jawa para sederek sedaya jamaah, barisanipun lurus rapat nggih. Ora kudu maksa wong e ra cetha bahasa Arab. Sufufakum istamu sufufakum fa inna tasfiyata syaf. Ya makmume tolat-tolat ngomong apa kuwi makmume. Hei, hei. Nah, ukuran lurus niku kenceng. Ceng didamel ukuran niku mestine tungkak, tumit. Yang dipakai ukuran lurus itu harusnya tumit. Kenapa? Kok enggak kaki jari yang depan? Soale sikile menungso kuwi dawane ora padha. Ana sing dawa, ana sing ndek. Lek nganggo ukuran ngarep ngene, iki mesti bokonge ora padha. Menyunyu teng prontol ngene dadi. Tapi lek nganggo ukuran tungkak mesti lurus. Gak ngandel ya wis diomongi kok. Lo kaki manusia kan panjangnya ndak sama toh. Woi. Woi. ya tapi oke-oke ya podo, yang penting lurus lah, kenceng, sikil ini, ini lurus. Nah ukuran rapet ini pundak ketemu pundak. Kalau orangnya tinggi pendek, ya lengan gini lah rapet, ukurannya itu pundak, bukan kaki, mohon maaf. Jadi pundak nempel pundak, ini ukuran rapet. Makanya zaman lek wis tahu umroh, tahu haji ini Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kapan barisan ngarep itu masih ada longgar, dijunjung sampean. Mergo sik longgar, pundak ketemu pundak ukurannya. Maaf, pundak ketemu pundak, bukan kaki. Sale ana sing gawe ukuran rapet iku sikil sing digawe. Dadi wonge rondo arang-arang tapi sikile mekekeh. Lah wong salat kok ngadeg kaya wong wedok nguyuh mek ngadegne. Iki biasane leh sendakep leh naruh tangan iku di atas dada ngene. Nah terus nganggo katok cingkrang sak ngisore dengkul. Posisi wae elek. Mau sholat itu harus posisi gagah. Yasufu nafis sholah kasufu fihim fil qital. Rasulullah bersama para sahabat kalau sholat berjamaah, shofnya, barisannya di dalam sholat gagah seperti barisan tentara di medan perang. Ketok gagah ya wong Islam. Makanya kiai toko itu kawal banser gagah, jluk jluk jluk jluk jluk. Aja mbok ilokke ngopo dikawal-kawal. Ya mbek aman. Dikawal banser, dikawal tentara sik diseroboti ambek rondo-rondo kuwi. Dicetok, dicuwek, diotek. Mulane niku setiap medal kang lo kasih ngaji ini gosong kabeh ngene. Terutama bu wong wedok-wedok iki nek ngingeti aku do gemes model. Jamaah judune. Nek salat jamaah iki penak banget. Apa mana dadi makmum, orang mikir babar pisan. Penak to makmum orang mikir. Ming manut imam, imam ngadeg, ngadeg, imam siap, siap. Imam ngangkat tangan, angkat tangan. Imam takbiratul ihram Allahu akbar Allahu akbar. Engko imame dolin amin. Makmum ora mikir. Lha imame mbok petentengan, qul maghdubi alaihim waladdallin amin. Engko imame merkungkung, melok merkungkung. Imam nyengongok, melok nyengongok. Imam dilosor, melu dilosor. Pokoknya imam ngentut aja melu ngentut. Mumpung urung dibantah iki. Engko sampean ngadeg meneh, Allahu akbar, Allahu akbar. Engko imame dolin, amin. Dadi makmum genah. Engko wayahe rukuk, rukuk. Masjid saiki dipasang AC. Penak salat nek kene ora sumuk. Lu mengunu sholat jamaah, pokoknya jamaah walaupun ngunu ini buku catatan nama tulisannya didata nama Jumadi alamat Kertoharjo RT 3 RW 7 amal, pekerjaan tukang batik penjual batik amal, sholat berjamaah keterangan khusyuk dalam kurung, nunut genah jamaah. Wes kok. Wes pokoke jamaah. Pokoke jamaah. Lah yang terakhir. Lah iki wis sak jam 40 menit kok terus-terus. Kurang yang ngundang meneh. Nah, ulama itu pokoke ukurane ulama kuwi. Woi. Sing terakhir, hati-hati guys saiki ngarani jare batu kalau takut sama Allah berarti dia ulama. Kambing kalau dia takut sama Allah berarti dia ulama. Ular kalau takut sama Allah berarti dia ulama. Wong koplak kuwi sing ngomong kuwi. Gregetke. Halo. Dilanjut ora iki? Lah saiki sing terakhir. Sing terakhir. Ulama itu rijalul fikr bareng. Mau kurang semangat rijalul fikr bareng. Nah, bahasa kerennya intellectual leader. Sakarepmu melungker-melungker sakarepmu. Nah, mempunyai kecerdasan otak, kejeniusan otak, punya ilmu dan wawasan yang lengkap, punya keilmuan yang memadai. Makanya kudu tahu mondok. Nah, Indonesia ya harus mondok ning pesantren suwe ngajine. Duwe guru, duwe kiai, duwe guru menen, duwe kiai, duwe guru, duwe kiai, duwe guru, duwe kiai. Sanate nyambung tekan hadratir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngono aja meng modal terjemahan tok ngono kuwi. Ya kudu paham berbagai macam disiplin ilmu agama. Fathul Mu'in, Fathul Qorib, Fathul Wahab, Fathul Bari apal. Nek ulama-ulama ini ora Fathul Wahab sing diwaca Fathul WhatsApp. Nggih senes Fathul Wahab tapi Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter. Jadi dia punya guru besar namanya Syekh Google radhiyallahu anhu. Enggak ada jaminan keilmuan yang sanatnya nyambung ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian udah jam moh. Emoh. Estu nyuwun pangapunten. Sing donga Mbah Yai. Saya yang dhaif, saya yang bodoh dengan segala keterbatasan. Mohon maaf yang seagung-agungnya. Humor saya, guyonan saya tidak bermaksud apa-apa kecuali satu, memudahkan pemahaman, dua, merekatkan persaudaraan. Barangkali ada yang kurang enak didengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong jangan bubar dulu sebelum doa. Tolong ibu bapak jamaah, nyuwun tulung kanthi sanget, ampun kundur rumiyin, ampun bibar rumiyin, saderengipun doa. Saestu kula Anwar Zahid engkang dhaif, engkang bodoh dengan segala keterbatasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.